Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. قال الشارح حفظه الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة في حجة الوداع ketika Nabi صلى الله عليه وسلم وقف di Arafah di Haji Wada نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت الآية turunlah ayat ini kepada beliau عليه الصلاة والسلام وهي من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. Dan ini termasuk ayat-ayat terakhir, bukan ayat terakhir. Ingat, barakallahu fikum. Ayat ini bukan ayat yang terakhir yang turun. Tapi min akhiri, barakallahu fikum. Min akhiri ma nazala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'anil Karim. Aw hiya akhiru ma nazala li'annahu 'asha ba'daha muddatan yasira. Ba'da an raja'a ilal madinati ba'dal hajj. Atau ini akhir apa yang diturunkan. Khilaf di antara para ulama. Dan kelihatannya rajih bahwa ada ayat setelahnya. Lianna wa'asha ba'daha muddatan yasirah. Berapa bulan. Tapi kemudian beliau meninggal dunia. Ba'da an raja'a ilal madinati ba'dal hajj. Fadalla hada ala anna rasula matu fi hatta akmalallahu bihiddin. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah sempurna agama ini. Wa fi hadza raddun 'ala al-mubtadi'ati alladziina yuhdithuuna asya'a wa yansibuunaha ila ad-diini wa hiya laysat minhum. Ini ayat merupakan bantahan telak terhadap ahli bidah yang mereka mengadakan sesuatu di dalam agama ini yang bukan dari agama. Fa'ayyuma insanin ya'ti biziyadatin fid dini fahiya marduda. Siapapun di antara manusia ini yang mendatangkan tambahan di dalam agama, maka tambahan itu tertolak. Kama bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Kata Rasulullah, man ahdatha, siapa yang mengadakan sesuatu di urusan kita ini, barakallahu fikum, urusan agama kita ini, ma laysa minhu, yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wa fihi raddun 'ala alladziina yantaqisuuna al-islam. Ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang yang yantaqisuun, menganggap agama Islam ini kekurangan, ada sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Wa yaquluna innahu laysa yasluhu likulli zamanin wa makan. Mereka mengatakan bahwa Islam ini tidaklah sempurna, tidak pantas untuk semua tempat dan semua zaman. Subhanallah. Mislu ma yunadi bihil an alladziina yaqulun, seperti apa yang diteriak-teriakkan oleh orang-orang sekarang. Mereka mengatakan innal islama li ajyalin madat. Islam itu untuk generasi-generasi yang telah lewat. Wa li fatratin madat, dan untuk waktu yang telah lewat. Fala yasluhu li akhiriz zaman. Islam itu tidak lagi cocok, tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. Sekarang sudah maju, sekarang sudah modern. Butuh aturan baru, butuh peraturan-peraturan baru yang cocok dengan keadaan sekarang. Ini teriakan mereka. Barakallahu fikum. Ma'anna qawlahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum yadullu 'ala annahu salihun likulli zamanin wa makan. Padahal sangat jelas ucapan Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh zaman. Tidak dibatasi oleh tempat. Yadullu ala annahu salihun li kulli zamanin wa makan, menunjukkan bahwa Islam ini sangat cocok di setiap waktu dan di setiap tempat. Wa idza qasrat afhamu ba'dinn nasi an fahmil Islam fal aibu laysa bil Islam. Kalau kurang pemahamannya, tidak sampai untuk memahami, ini sebagian orang tidak mampu untuk memahami Islam ini sebagaimana mestinya. Falaibu laysa bil Islam, maka kekurangan itu bukan pada Islam, tapi kekurangan ada pada pemahaman dia yang kurang. Innamal aibu fi fahmihim lahu wa illa fad-dinu kamilun wa syamilun limasalih al-ibadi ila an taquma as-sa'ah. Illa agama ini kamil, sempurna, syamil, menyeluruh, limasalih al-ibad, untuk semua kemaslahatan hamba-hamba. Anda mau berbicara apa dalam kehidupan kita ini? Perekonomian, perekonomian diatur dalam syariat kita. Politik-politik juga diatur dalam syariat kita ini. Masalah kesehatan, kesehatan juga diatur dalam syariat kita ini. Subhanallah. Apa yang tidak diatur? Masalah bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga diatur dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Bahkan kehidupan pribadi kita ini, barakallahu fikum, diatur. Nyisir rambut saja, barakallahu fikum, ada aturannya. Nyukur rambut saja, ini kepala kita ini tok, ini masalah rambut tok ini ahkam sangat banyak mengaturnya. Barakallahu fikum. Makai sendal, mencopot sendal diatur dalam syariat kita. Luar biasa. Kurang apa? Buang air, masalah cebok diatur dalam syariat kita. Ya mungkin orang menganggap remeh sekali. Kita katakan demikianlah kesempurnaan diatur sekecil apapun. Dari urusan-urusan ini ada. Imma diterangkan secara khusus, wa imma secara umum. Barakallahu fikum. Tidak ada kebaikan satupun kecuali sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada kejelekan pun kecuali Rasulullah SAW telah memperingatkan umat daripadanya. Jadi agama ini syamil, kamil, sempurna dan menyeluruh, cocok untuk semua tempat dan semua zaman. Sampai hari kiamat. Wa atmamtu alaikum ni'mati bihadad din, aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, yakni agama ini. Fahadad din huwa a'lamu ni'matin an'amallahu biha 'alal bashariyah. Agama ini adalah pemberian yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia ini. Lakin min kibali hadhihi ni'mah, taib, lakin man qabila hadhihi ni'mah istafada minha, wa man lam yaqbalha fa ithmuhu wa darruhu 'alayhi. Akan tetapi di antara manusia ini ada yang menerima nikmat yang sangat besar ini, hidayah Islam ini, barakallahu fikum, dia pun mengambil faedah daripadanya. Dan siapa yang tidak mau menerimanya, maka dosanya akan kembali kepada dia sendiri. Lianna huwa alladhi rafadha hadhihi ni'mah, karena dialah yang menolak nikmat ini. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Allah SWT mengatakan, wa raditu lakumul Islam adina, aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Al-Islamu huwalladhi ad-dinu alladhi qala Allah fi awwal hadhihi ummah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam di sini huwad-dinu alladhi qala Allah fihi awwal hadhihi ummah. Agama yang Allah Subhanahu wa taala katakan padanya sebagai umat pertama yang beragama dengan agama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fallahu subhanahu akmalahu wa radiyahu li nafsihi. Allah telah menyempurnakan agama ini dan Allah ridha untuk dirinya. Wa radiyahu li ibadihi, dan Allah ridha untuk hamba-hambanya. Wa la yardha dinan siwahu, dan Allah tidak lagi ridha dengan agama selain agama Islam ini. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran. Qala ta'ala, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Fasairul adiyani ba'da maji'i dini Muhammadin kan nasraniya wal yahudiyya kulluha batila la yardahallahu subhanahu wa ta'ala. Maka semua agama setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, seperti agama Nasrani, agama Yahudi, semuanya batilah. Semuanya sudah tertolak. Semuanya batal. La yardahallahu subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak lagi diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi diterima di zamannya dan waktunya. Nasrani ya diterima di zamannya dan waktunya. Tapi setelah diutusnya Nabi kita, maka tidak lagi diterima sama sekali. Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghaira al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam sebagai agama untuk dia anut, untuk dia jalankan, fala yuqbala minhu. Maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Tidak mau menerimanya. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang-orang merugi nanti di hari kiamat. Fa bi hadainil ayataini raddun alladziina yaquluna min ahli zamanina innal adyana tsalatsah al-yahudiyyah wan nasrani wal islam kulluha haqq. Ayat ini, dua ayat ini. Wa raditu lakum islam madina dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala minhu. Dua ayat ini raddun alladziina yaquluna min ahli zamanina. Bantahan telak terhadap orang yang mengatakan dari kalangan orang-orang kita sekarang ini yang mengatakan innal adyana salata, sungguhnya tiga agama ini Yahudiya, Nasrani, Islam kulluha haq, semuanya benar. Fakulluha tusiru ilallah, semuanya mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada kadibun waftira, pernyataan ini adalah pernyataan dusta dan mengada-ada. Falaysa hunaka dinun haqqun ba'da maji'i hadad din illal islam. Maka tidak ada lagi agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya Islam ini. Fa ba'da bi'satir rasuli wa maji'il Islam, setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wasalam dan datangnya Islam ini, nusikhatil yahudiyyah wan nasrani. Agama Yahudi sudah dihapus. Sudah tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Nasrani juga demikian. Fa sa'irul adyan imma muharrafun wa mubaddal wa imma mansukhun. Baik. Wa muntahin ajaluhu. Barakallahu bikum. Fasairul adyan, maka semua agama imma muharrafun wa mubaddal, agama sudah diubah, sudah diganti, atau sudah mansukh, sudah dihapus. Wa muntahin ajaluhu, sudah selesai waktunya. Sudah selesai waktunya. Falam yabqa dinun yardahu Allahu illa al-Islam, maka tidak lagi ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Faman arada dukhula al-jannati falyatamassak bihadzal Islam. Maka barang siapa yang pengen bercita-cita masuk ke dalam surga Allah, maka silakan dia berpegang teguh dengan Islam ini. Waman arada dinan ghairahu falaysa lahu illa an-nar. Barang siapa yang masih bersikukuh mau mencari agama selain Islam untuk dia anut, maka tidak ada tempatnya kecuali neraka. Li'annahu rafadha dinallahi alladhi radiyahu Allah subhanahu li'ibadihi. Karena dia telah menolak agama yang Allah ridha untuk dirinya sendiri dan ridha untuk hamba-hambanya. Fal yahudiyyatu ghairul muharrafah allati hiya dinu Musa alaihi wasallam kana fi waqtiha dinan sahihan maqbula. Maka agama Yahudi yang tidak dirubah, tidak diganti-ganti, adalah agamanya Nabiullah Musa alaihissalam. Karena di waktu hadinan, di waktunya, di zamannya Musa, adalah agama yang benar, makbula, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadalikan Nasraniyah, gairul muharrafah, demikian juga agama Nasrani yang tidak dirubah-rubah. Lakin ba'da maji'il Islam, maksudnya agama Nasrani juga di zamannya Isa alaihi salatu wasalam, sebelum diutusnya Muhammad alaihi salatu wasalam, yang mereka tidak rubah, maka agama itu masih benar adanya, masih diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya Islam. Lakin ba'da maji'il Islam nusikhat, akan tetapi setelah datangnya Islam ini semuanya sudah dihapus. Walam yabqa illa al-Islam, dan tidaklah yang tertinggal kecuali Islam. Wal wajib ittiba'u ma amara Allah bihi bi kulli zamani wa fi kulli makan. Yang wajib untuk kita ikuti apa yang diperintah oleh Allah di setiap zaman dan setiap tempat. Wa qad amara Allah bi ittiba'il Islam, Allah telah merintahkan kita untuk mengikuti Islam ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian ini qul, katakan wahai rasul kepada mereka ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul, katakan taatlah kepada Allah dan rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka berpaling dari Islam ini, maka Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah mencap mereka sebagai orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Musa hayyan tsumma tabatumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Seandainya Musa hidup, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya dan meninggalkan aku, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sesat. Jadi, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa hidup, maka tidak pantas bagi dia kecuali mengikuti aku. Barakallahu fiik. Karena semua telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya mereka masih hidup, yakni para nabi-nabi masih hidup, kemudian diutus nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka semua nabi harus menyokongnya. Subhanallah. Taib. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, agama ini agama yang telah sempurna, tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan. Yang harus kita lakukan adalah mutabah, mengikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, mengikuti. Tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Jadi agama ini sudah paten. Barakallahu fikum. Indah. Barakallahu fikum. Sempurna, menyeluruh. Inilah agama kita yang merupakan mauhibah minallahi subhanahu wa ta'ala, anugerah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkebahagialah orang-orang yang menganut agama ini, dan celakalah orang-orang yang menolaknya. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan.